Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada bab minasyirki al-isti'adah bi ghairi al-isti'adah minasyirki al-isti'adah bi ghairillah, termasuk dari bentuk kesyirikan adalah al-isti'adah meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua dalil, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan ini adalah jin yang berbicara tentang keadaan mereka, dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kata mereka, sebagian orang dari kalangan manusia mereka meminta perlindungan dari sebagian orang dari kalangan jin, ya, sebagian lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka justru mereka menambah rasa takut terhadap orang-orang yang meminta perlindungan tersebut. Di sini jin ini menceritakan tentang bagaimana sebagian orang yang mereka meminta perlindungan, ya, mereka tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan datang pada suatu tempat, mereka meminta perlindungan kepada penunggu tempat tersebut. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, ya, biasanya kalau di sini di sebagian tempat, ya, kalau tempat ada yang meminta perlindungan dengan menyebut nenek misalnya. Nek numpang atau sebagainya, yang demikian misalnya, atau misalnya laut dianggap memiliki penghuninya atau pengendalinya, seperti Laut Selatan misalnya. Kemudian minta perlindungan dari siapa? Dari Ratu Kidul misalnya. Nah ini ya termasuk dari apa yang disebutkan dalam ayat ini. Fazaduhum rahaqa. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari rasa aman? Sama sekali tidak, justru menambah rasa takut pada diri-diri mereka. Iya kan? Sekarang orang yang seperti ini, ya, rasa takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhirnya muncul rasa takut yang tidak ada alasannya. Ya, rasa takut yang tidak ada alasannya. Ya. Ada sedikit keanehan dianggap ada hubungannya, misalnya dia tidak melakukan ritual tertentu. Ya. Ya kan? Orang seperti ini kan gitu. Ya, wah. Misalnya ada kejadian di satu tempat, wah ini akibat enggak melakukan ritual ini, ritual itu, sesajen ini, sesajen itu. Apa urusannya coba? Ya, yang seperti ini. Ya. Justru mereka tidak menambah rasa aman pada mereka, justru yang yang ditambah adalah rasa takut. Bahkan kita sebutkan ar-rahaq, yaitu adalah fil abdan, bukan hanya di dalam hati saja, tapi pengaruh kepada badan, pengaruh kepada fisik, fisik menjadi lemah. Ya. Fisik menjadi lemah, mungkin gemetaran. Ya. Ya coba orang kalau takut terhadap perkara-perkara seperti ini. Ya. Misalnya ada pohon yang dianggap angker misalnya. Ada penunggunya. Ya. Karena dia takut coba lewat situ coba. Kalau orang yang beriman takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cuek aja lewat situ, kenapa? Tapi kalau orang yang takut, ya. Masih ada enggak yang takut seperti ini dari kita? Nah, ayo ngaku. Hah? Pohon beringin, kan kalau pohon beringin identiknya kayak gitu. Ya. Ada yang goyang-goyang, ya padahal daunnya yang goyang. Ya. Takut. Takut terhadap apa coba yang seperti ini? Ya. Jangan, jangan seperti ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabah sahabiyah Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilatihi min manzilihi dzalik, rawahu Muslim. Barang siapa yang datang pada suatu tempat, ya apakah dia hanya singgah atau menetap di tempat tersebut, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Ya. Lam yadhurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalik. Maka tidak ada satupun yang memadaratkan dia sampai dia pergi dari tempatnya tersebut. Syahidnya di sini adalah a'udzu bikalimatillahi tammat. Ya. Meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah sebagaimana yang kita sebutkan bukan termasuk ya makhluk, karena sifat Allah itu adalah seperti zat Allah. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Ya, disebutkan kisah di sini oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala al-Qurtubi wa qad jarabtu dzalika hatta inni nasitu dzata yaum fadakhaltu manzili wa lam aqul dzalika faladaghatni aqrab. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi, aku sudah mencobanya sampai suatu saat aku lupa untuk mengucapkannya ketika aku masuk ke dalam rumahku. Ya. Bahkan masuk ke dalam rumah pun beliau membaca ini. Faladaghatni aqrab, maka aku digigit oleh seekor kalajengking. Ya, masyaallah. Baik, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kedua dalil ini. Kita masuk kepada al-masail. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fihi masail. Di sini terdapat atau al-masail dalam bab ini al-ula tafsiru ayatil jin. Masalah yang pertama adalah tafsir dari ayat surat al-jin, yaitu surat al-jin ayat yang ke-6 tadi. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Asaniyah kaunuhu minasyirki, yaitu yang kedua, permasalahan yang kedua, kaunuhu minasyirki, yaitu meminta perlindungan kepada jin ini adalah termasuk dari kesyirikan. Ai al-isti'adah bi ghairillah, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Waqad sabaqat tafsilu fi dzalik. Ya, telah berlalu tafsil dari yang demikian ini. Maksudnya tafsil di sini tidak selamanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Di situ ada saatnya diperbolehkan. Ya, nanti kita akan sebutkan pada bab berikutnya saja karena ada kaitannya. Ats-tsalitsah al-istidlal ala dzalika bil hadis. Li'annal ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Qalu li'anna al-isti'adah bil makhluqi syirkun. Al-istidlal yaitu berdalil ala dalika, ya ala dalika yaitu bahwasannya meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan, dengan hadis, yaitu hadis yang disebutkan tadi dari Khawlah bintu Hakim tadi. Karena para ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasannya kalimat-kalimat Allah, kalamullah, ghairu makhlukah, bukan makhluk. Karena meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara ini, dalam keadaan seperti ini, ya, adalah kesyirikan. Ya. Qalu li'anna al-isti'adzah bil makhluk syirkun. Karena meminta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan. Ya. Sebagaimana nanti kita akan rincikan insyaallah taala pada bab berikutnya. Karena ada kaitannya. Ar-rabi'ah fadilatu hadha du'a ma'akhtisarihi. Yang keempat, keutamaan doa ini. Ya, dalam keadaan doanya adalah doa yang sangat ringkas. A'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Ya, ringkas. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yadurrahu syai'un. Ya, dia tidak akan dimadaratkan oleh suatu hatta yarhal min manzilihi, sampai dia ya pergi dari tempatnya tersebut. Ya. Apa doanya Rafli? A'udzubi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Ahsanta. Ya, ini harus ditanya ini. Ini siapa ini? Masya Allah, khusyuk. Apa doanya tadi? Hah? Doa kalau singgah di suatu tempat. Apa coba? A'udhu bika limatillahi tamah min syarri makhalaq. Ahsanta. Ya. Berarti tadi khusyuk mendengarkan. Masya Allah. Ya. Al. Ah, udah lama enggak nanya Al. Hah? Apa kabar Al? Sehat. Apa doanya Al? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ilham. Ah. Apa doanya Ilham? Baik, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Bahkan kalau kita lihat amalannya Imam Qurtubi, ketika beliau masuk rumah pun beliau membaca doa ini. Ya, karena manzil itu umum, bisa rumah, bisa tempat. Ya, antum pergi, ya, datang satu tempat, doa dengan doa ini. Ya, dan alangkah butuhnya kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, dengan sifat dari sifat-sifat Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluk Allah. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya makhluk ada yang ya jelek 100%, yaitu dari sisi zatnya, ya, adapun dari sisi hikmahnya, ya, itu kebaikan. Ada kebaikan yang 100%, ada yang ya ada yang terkadang dia baik, terkadang dia jahat, terkadang ada keburukannya, ya, seperti kita manusia pada umumnya. Ya, apa berani kita mengatakan bahwasanya kita ini 100% orang baik? Kan tidak. Ya, ada sisi-sisi jelek kita, ada kekurangan kita, ada sifat-sifat kekurangan kita. Ya. Ya. Maka hendaknya kita beriltizam dengan doa ini, masya Allah. Doa yang sangat ringkas, masya Allah. Tadi yang ditanya semuanya pada hafal, pada tahu. Ya, ringkas. Tapi jangan lupa sampai ya, atau untuk berdoa dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Masyaallah, luar biasa. Al-khamisah. Anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Bahwasanya keadaan sesuatu yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah, ya, dia mendapatkan dengan sesuatu tersebut manfaat duniawi. Manfaat dunia itu bisa min kafi syarrin, ya, artinya dia terlindungi dari suatu kejelekan, tertahannya kejelekan sehingga dia tidak mendapatkan kejelekan tersebut. Aujal bin naf'in, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat. La yadullu ala annahu laysa minasyirki, tidak menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut bukan dari kesyirikan. Ya, jangan berdalilkan bahwa oh saya melakukan ini ada manfaatnya kok, benar kok, bisa kok. Oh berarti itu benar? Oh belum tentu. Oh berarti bukan dari syirik? Belum tentu. Ya, lihat hakikatnya seperti apa. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, beliau di awal pembahasan menyebutkan masalah doa, bagaimana doa itu seperti obat. Ya, ya, obat itu bermanfaat kalau dosisnya tepat, ya kan, waktunya tepat, ya, apa namanya, ada artinya ada faktor-faktor yang mendorong doa obat itu bisa manjur. Demikian juga doa. Ya. Demikian juga doa. Terkadang doanya biasa saja, tetapi karena kesungguhan hati seseorang, ya, itu bisa menjadi suatu yang manjur. Ya. Nah, beliau menyebutkan, terkadang seorang itu berdoa di kuburan misalnya, kemudian mendapatkan apa yang dia minta. Itu belum tentu berarti doa di kuburan boleh dengan sebab dia mendapatkan apa yang dia minta. Tapi bisa jadi karena memang dia, ya, keadaannya begitu mendesak meminta dengan sangat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan karena itu. Bukan karena di situ, ya, bukan menunjukkan bahwasanya dia, ya, melakukannya di tempat yang tepat, tidak. Sama sekali tidak. Sama seperti ini. Seorang meminta perlindungan kepada jin. Seorang, ya, katakanlah dia menggunakan jimat misalnya. Ya. Ternyata jimat itu bisa bermanfaat. Yang dia rasakan demikian. Ya. Ternyata, ya, misalnya di toko dia dipasang penglaris. Dari jimat-jimat yang modelnya penglaris ini, orang datang banyak. Apa berarti jimatnya itu berarti benar? Sama sekali tidak. Ya. Keadaan sesuatu, ya, dia bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu tersebut. Apakah itu menahan madarat, ya, menolak madarat atau mendatangkan manfaat, bukan berarti sesuatu tersebut apa? Bukan berarti sesuatu tersebut sesuatu yang dibolehkan. Ya, bukan satu. Bisa jadi di situ karena apa? Karena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Ya. Dari mana beliau mengambil permasalahan ini? Dari tadi surat Al-Jin tadi. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini sekarang kalau sama sekali tidak ada manfaat yang mereka rasakan, apakah mereka mau? Tentu tidak. Iya kan? Karena ada talbis di situ. Ada lubs, ya, ada, oh, sama kayak ramalan, terkadang tepat, terkadang meleset. Tapi yang digembar-gemborkan yang tepatnya. Ya, sering melesetnya. Kalau tepat pun kebetulan tepat. Nah, ini seperti ini. Ada manfaatnya, terkadang bisa, oh ternyata benar. Tetapi, ya, mudharatnya jauh lebih besar, karena itu kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga orang banyak tertipu gara-gara ini. Oh, bisa kok, oh iya kok, oh. Ya. Ya, ternyata benar kok, bisa seperti ini dengan jimat, saya bisa ini dengan ini, ya, dengan sesuatu yang seperti ini. Oke, anggap itu benar, ada manfaat. Tapi itu bukan sebagai bukti, bukan sebagai dalil bahwasannya itu adalah sesuatu yang benarkan di syariat kita, bukan. Ya, apa yang menjadi patokan? Patokannya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Patokannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini maksud dari kalamnya Syekh rahimahullahu taala. Baik, intahaina min hadzal bab. Kita selesai dari bab ini, minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Qala babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Di antara bentuk kesyirikan, bab di antara bentuk kesyirikan an yastaghitha bi ghairillah. Seseorang itu beristighatsah kepada selain Allah. Kita akan jelaskan apa itu istighatsah. Au yad'u ghairahu atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada doa, kemudian ada al-istighatsah, sebelumnya ada al-isti'adzah. Ya, sebelumnya ada al-isti'adzah. Begitu juga sepertinya kalau di kitab tauhid ya disebutkan ada al-isti'anah. Al-isti'anah itu meminta pertolongan. Al-istighatsah ya sebagaimana disebutkan oleh Syurrah, para pensyarah kitab tauhid dan yang lainnya, al-istighatsah adalah talabul ghaus. Wa huwa izalatu asyiddah. Al-ghaus izalatu asyiddah, menghilangkan kesulitan. Ya. Ada doa, ada al-isti'anah, ada al-isti'adzah, ada al-istighatsah. Doa, kita berdoa. Ya. Isti'adzah meminta perlindungan, tadi sudah. Al-isti'anah meminta pertolongan kepada Allah secara umum. Al-istighatsah khusus pada perkara yang kesempitan, kesulitan yang sangat, itu istighatsah. Orang masa peceklik kemudian meminta istighatsah, orang dalam keadaan terjepit, istighatsah kepada selain Allah namanya talabul ghaus, istighatsah namanya. Perbedaannya di situ. Tetapi dari empat hal ini, doa, isti'anah, istighatsah, al-isti'adzah, ya, memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, at-talab. Ya, ad-doa, doa itu at-talab secara makna, secara bahasanya, ya. Definisi secara bahasanya adalah at-talab, meminta. Ya. Nah, al-isti'anah, al-istighatsah, al-isti'adzah, meminta, sama, meminta. Nah, karena itu ya, kita akan tafsil di sini, kita akan rinci. Ya, bahwasanya kapan al-isti'anah, empat perkara ini, al-isti'anah, doa, al-istighatsah, al-isti'adzah, menjadi sesuatu yang dibolehkan ketika kita lakukan kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah. Ya. Ada disebutkan ada tiga syarat. Terkadang para ulama menyebutkan satu syarat saja. Ya. Tapi tercakup pada satu syarat ini tiga syarat. Ya. Tiga syarat yang akan kita sebutkan. Ya, kapan empat perkara ini ya boleh kita lakukan kepada makhluk? Misalnya meminta, doa dengan mana meminta? Bukan doa dengan mana ibadah. Kalau doa dengan mana ibadah, ya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Berdoa dengan makna meminta, kita meminta kepada makhluk. Syaratnya makhluk yang diminta, yang pertama dia hayyun, yang kedua hadir, yang ketiga qadir. Ya, hidup, hadir, ya, dan dia mampu untuk melakukannya. Ya, terkadang disebutkan satu syarat saja, yaitu qadir saja, dia mampu. Tapi ini sudah tercakup syarat tiganya. Ya, kalau dia mati pasti tidak mampu. Kalau dia tidak hadir, bagaimana dia mampu? Ya, misalnya seorang meminta, ya, anak kecil atau kita saja meminta kepada orang tua kita misalnya. Anak kecil minta uang sama bapaknya, mau dibilang ini kesyirikan, kan enggak? Ya. Oh, enggak boleh, Nak. Kesyirikan itu. Waduh, ini bapaknya mutasaddid ini. Ya. Enggak. Ya. Hidup, hadir, qadir. Ya. Dan hadir itu enggak mesti harus apa, harus berhadapan di satu tempat, bisa lewat komunikasi, intinya demikian. Ya, komunikasi yang jelas. Ya. Mahasiswa lagi kepepet, nelpon bapaknya minta uang, telepon bapaknya. Pak, duit habis, Pak. Nah. Ya. Dan gak hadir, tapi dengan alat yang jelas, komunikasi yang jelas, ini termasuk dari hadir. Ya. Qadir, mampu, yaitu hal-hal yang memang dimampui oleh makhluk, bukan hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ya. Meminta hujan. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Meminta anak misalnya. Memberikan rezeki anak. Ya, minta kepada siapa? Minta kepada wali, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki anak. Ya. Kalau hilang salah satu dari syarat ini, maka dia termasuk dari kesyirikan. Ya. Ini rinciannya demikian. Termasuk al-isti'adzah. Meminta perlindungan misalnya. Ya, seorang mendapat ancaman. Ya. Atau ada tanda-tanda rumahnya mau ada yang misalnya ada yang merampok, ada yang mencuri. Dia minta bantuan, pertolongan. Ya. Atau dia mau diancam, dia minta perlindungan kepada polisi. Ya. Boleh ya, boleh saja, kenapa tidak? Dengan syarat tadi, hayyun hadir qadir. Hanya saja yang perlu diingat bahwasanya yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia pahami. Ya. Karena itu juga meminta ya. Itu ada nau minal dzillah, ada nau dari bentuk kehinaan, kerendahan diri. Maka dilarang seorang itu meminta kepada yang lainnya. Dalam artian di situ dia menghinakan diri di hadapan orang yang meminta. Kecuali hal-hal tertentu, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Ya. Tapi misalnya orang kepada yang berhak kita minta, anak kepada bapaknya, memang tugas bapaknya, sah-sah saja. Minta pertolongan. Ya. Ini ya. Besok kita lagi apa butuh kerja bakti, meminta pada ikhwan untuk tak tolong kerja bakti. Wah, enggak boleh syirik. Waduh, kacau kita jadinya. Ya. Sama. Intinya demikian. Ya. Empat perkara tadi, doa, isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Ya. Yang keempat ini semuanya tercakup pada makna doa, yaitu at-talab, meminta. Doa meminta secara umum, isti'anah meminta pertolongan, isti'adzah meminta perlindungan, istighatsah meminta pertolongan pada masa sulit. Ya. Semuanya ya kita berdoa. Ya, siapa yang menolong, siapa yang memberi perlindungan, siapa yang mengangkat kesulitan kita, siapa yang memberi apa yang kita minta, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dulu harus kita pahami tentang tafsilnya. Ya, tentang tafsilnya. Qala minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah. Termasuk di antara kesyirikan adalah meminta al-ghauth, itu menghilangkannya kesulitan kepada selain Allah dengan rincian yang kita sebutkan. Au yad'u ghairahu, atau dia berdoa kepada selain Allah, sama rinciannya. Ya. Udah mau habis aja. Baik. Habis ya. Kita cuma dapat 35 menit kurang lebih. Ya tadi, masya Allah, tapi kita masuk pada bab baru dan rinciannya ini mencakup bab-bab yang sebelumnya. Ya, kalau di dalam al-usul utsalasa, ya semuanya disebutkan nih, dari doa, dari min anwa'il ibadah ad-doa, kemudian juga disebutkan al-isti'anah, al-istighatsa, al-isti'adah, ya. Yang keempat-empatnya di sini ingat bermakna tolak. Maknanya adalah meminta dan rinciannya sebagaimana yang kita sebutkan. Ya, di sini misalnya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan walau istaghatsa bihayyin hadirin fima yaqdiru alaihi kana jaizat. Kalau dia seandainya istaghatsa meminta pertolongan bihayyin orang yang hidup hadir, hadir fima yaqdiru alaihi kana jaizat. Dan dia mampu untuk melakukannya karena zaizan, jaizan. Kemudian dia berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Yaitu seorang, yaitu ketika terjadi pertengkaran antara seorang dari Bani Israel dengan Bani Qibt, ya bawah sukunya Firaun, ya, maka yang meminta, yang dari Bani Israel ini meminta pertolongan kepada siapa? Meminta pertolongan kepada Musa. Ya. Ini yang disebutkan dalilnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.